seadanya, namun bergetar sendu hati ini. Hati ini.

bagi kasih sayangmu. Suatu hari akan ada tanya bila kau masih mendua hati membagi kemesraan. Siapapun dia takkan maafkan gelapnya malam. bagaikan hilangnya si embun pagi. Ku sadar cinta tak selamanya bersatu. Bagai